Dengan izinnya semata kita pada momen yang seperti biasa di kajian bersama Hasanah Dakwah kita mengadakan kajian perjalanan atau materi menuju kampung akhirat ya. Bersama saya insya Allah kita akan membahas materi-materi akhir zaman, namun untuk kali ini kita fokus pada 7 hari perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya materi ini sama dengan kajian di Cimahi ya. Dan qadarullah di Cimahi pun 2 hari yang lalu itu dibahas yaumul ba'ats sama. Ya, mungkin di sini ada yang hadir di Cimahi? Enggak ada ya, alhamdulillah. Berarti di sini beda jamaahnya. Baik, rahimakumullah. Kita akan membahas tentang yaumul ba'ats. Namun bagaimana proses kita menuju yaumul ba'ats? Kemarin kita baru membahas tentang yaumul barzah. Ya, yaumul barzah dan hari kiamatnya sudah belum? Belum. Belum ya? Oke, masih belum. Sudah di sini belum ya Mulbas? Hari kiamatnya belum. Oh, belum ya Musa. Baik. Kalau gitu kita awali dulu dengan ya Musa ya. Bapak Ibu rahmati Allah, dari 7 hari menuju hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 hari yang akan kita lalui. Mulai dari kita meninggalkan dunia ini sampai kita bertemu dengan Allah di surga nanti. Ya, dan saya berharap tidak ada di antara kita yang sampainya ke neraka. Saya berharap semuanya sampainya ke surga. Betul? Yang jawab sedikit. Berarti yang yakin cuma sedikit. Baik, ibadah rumahullah. Yang pertama adalah yaumul ba'ats, hari hancurnya alam semesta. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa proses terjadinya kiamah kubra atau yaumul ba'ats itu diawali dengan diangkatnya Ka'bah dari muka bumi. Ya, sehingga pada saat itu tidak ada lagi manusia yang beribadah haji dan umrah. Nah, ini adalah di momen terakhir dari kekuasaan Imam Al-Qahtani. Sebelum Imam Al-Qahtani ada Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi berkuasa 7-9 tahun. Rasulullah SAW menyebutkan, "Fayamkusu fil ardi sab'ata sanawat." Atau 9 sanawat atau 9 sanawat. Imam Mahdi memimpin kita umat Islam di dunia 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Nah, dalam rentang 9 tahun ini maksimal di sana banyak terjadi kemakmuran luar biasa. Harta dibagi-bagi, kemudian umat Islam dalam keadaan makmur sejahtera. Dicabutnya sifat buas dari para binatang. Aman dunia sejahtera, tidak ada peperangan, jihad tidak berlaku lagi, taubat pun tidak berlaku lagi. Sedekah tidak berlaku lagi, zakat tidak lagi berarti. Ya, umat Islam sudah kaya raya, sehingga tidak ada mereka yang menerima zakat. Nah, di saat itulah Nabi Isa menikah dengan gadis Arab dan memiliki 3 anak perempuan. Lalu Imam Mahdi meninggal dunia, diimami solat jenazahnya oleh Nabi Isa. Ada yang menyebutkan dimakamkan di Syam. Walaupun saya belum pernah menemukan sampai hari ini dalilnya kalau Imam Mahdi nanti dimakamkan di Syam, Palestina. Nah, ada yang kemudian menyebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa setelah Nabi Isa alaihissalam merasakan kepemimpinan Imam Mahdi, beliau pun akan bertemu dengan Al-Qahtani, yaitu imam pengganti Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi meninggal, digantilah oleh Al-Qahtani. Nah, di masa Al-Qahtani inilah Nabi Isa wafat. Ya. Tidak lama setelah Nabi Isa wafat, Al-Qahtani hanya memimpin 1 tahun saja. Nah, di 1 tahun itulah banyak peristiwa terjadi. Yang pertama, Allah akan mengangkat Ka'bah dari muka bumi sehingga tidak ada lagi haji dan umrah. Yang kedua, Allah akan mencabut dan mengangkat Al-Quran baik dari mushafnya ataupun dari hafalan semua orang-orang beriman di muka bumi. Sehingga ketika orang-orang beriman sedang sholat, selesai sholat, ada juga yang mengatakan ketika sholat mereka lupa lagi. Oh, tadi kita sholat baca apa? Makmumnya pun ingin mengingatkan pun enggak tahu. Sehingga bacaannya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu akbar, ruku pun subhanarabbiyal azim, seperti itu. Setelah salat selesai, wah, kok aku lupa lagi dengan ayat tadi? Anda enggak ada yang ingat? Kami pun tidak ada yang ingat. Ketika merujuk kepada Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an pun sudah kosong. Semua mushaf Al-Qur'an di muka bumi sudah tidak ada huruf Al-Qur'an. Karena itu ayat-ayat suci. Sehingga tidak terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, sehingga Allah mengangkat semua ayat-ayatnya dari muka bumi dan tidak tersisa satu huruf pun dari kitab Allah. Karena Allah tidak mau ketika dunia ini hancur ya, para muslim yang mati Allah, Al-Quran kitab suci masih ada. Nah ini pelajaran bagi kita, jangan sampai kita membiarkan Al-Quran itu berceceran. Jika ada potongan sobekan Al-Quran yang berceceran, daripada kita tidak bisa menjaganya, lebih baik dibakar dengan niatan untuk menyelamatkan. Setelah dibakar, abunya dikubur. Ya. Itu wafilah. Jadi dikembalikan bahan dasarnya kepada bumi. Ayatnya terbakar kembali kepada Allah SWT. Baik. Kemudian yang ketiga, dicabutnya nyawa orang-orang beriman dengan angin lilin yang berhembus dari bumi Hijaz. Ya. Wafilah rahmatullah. Di mana bumi Hijaz? Ini sering kita bahas. Ya. Bumi Hijaz adalah tempat di antara Mekah dan Madinah. Ya. Ini bumi Hijaz. Antara Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah. Mekah, Madinah di sini. Nah itulah Hijaz. Kenapa harus antara Mekah dan Madinah? Ternyata di antara tempat itulah terdapatnya gas H2S yang apabila tercium oleh manusia itu bisa mati dalam hitungan 10 detik. Kurang dari 10 detik. Jantung mereka akan berhenti berdetak. Kram terjadi pada paru-paru mereka. Sehingga umat Islam dalam waktu singkat meninggal dunia. Ya. Maka disebutnya iliyin. Angin yang sangat halus lembut. Jadi hati-hati kalau ada angin lembut, barangkali itu iliin. Jangan terlalu atoh. Nah, pada saat itu umat manusia berkumpul di sini. Wahyari ahlirat yaumaidin alladzin yaskununa fi biladi hijrati Ibrahim. Dan sebaik-baik manusia pada saat itu adalah mereka yang tinggal di bumi hijrahnya Ibrahim. Di sini, di Palestina, Jordan, Lebanon, dan Suriah, Syam. Maka anginnya bergerak ke sana. Dan peristiwa ini terjadi setelah beramai-ramainya hijrah. Rasulullah SAW menyebutkan akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Maksudnya hijrah Fathul Mekah, kemudian ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah. Tapi hijrah yang kedua ini tidak wajib. Karena hijrah yang wajib Rasulullah menyebutkan sudah tidak ada. La hijrata ba'dal fatih. Tidak ada hijrah yang wajib setelah Fathul Mekah. Adapun nanti memang akan terjadi eksodus besar-besaran, tapi itu tidak wajib hukumnya. Hanya sunnah mu'akkad saja diutamakan. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan bahwa iman pada akhir zaman itu bertahan di bumi Syam. Maka akan ada eksodus besar-besaran hijrah ke sini. Ya, hijrah besar-besaran ini adalah setelah dibaiatnya Imam Mahdi. Setelah ketahuan kalau Imam Mahdi ada di sana, maka orang-orang pun ingin hijrah ke sana. Kenapa? Karena Mekah Madinah menjadi tempat yang paling tidak aman. Sementara tempat yang paling aman adalah Syam. Jadi kalau mau berencana hijrah di akhir zaman, pilih kalau tidak Suriah, Palestina. Jangan pilih Lebanon. Kenapa? Karena Lebanon orang Syiah semua. Ya, Hizbulat di sana, bukan Hizbullah, Hizbulat Hasan Nasrullah. Adapun di Jordan itu banyak orang-orang Muslim, namun sudah terkekang oleh kebijakan Inggris. Sebetulnya terpasung kekuasaan dari Raja Jordania. Sejak Raja Hussein sampai hari ini, Raja Abdullah putranya. Baik, Iwakulah Makmullah. Jadi angin ini berhembus ke arah atas. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita yang tinggal di Indonesia? Kita ada di sini nih. Kalau angin berhembus ke sana, lah kita gimana? Berarti kita gak dicabut dong namanya. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, setelah angin itu berhenti berhembus, maka yang tersisa di muka bumi adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya. Karena semua orang yang beriman akan dicabut nyawanya walaupun yang tersisa sebesar biji zarah. Maka yang tersisa adalah mereka yang tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Ilaihim tub'atsun, kepada mereka lah kiamat diutus. Ya, ada kemungkinannya dua, antara kita habis syahid berjihad, kedua kita hijrah bersama-sama ke Syam. Makanya kata Rasulullah akan ada hijrah sesudah hijrah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, setelah yang tersisa orang-orang buruk, itulah manusia yang terburuk di muka bumi. Inna syirara nasi, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi, alladzina ja'atuhum sa'atu baghtatan. Yaitu orang-orang yang kiamat datang pada mereka tiba-tiba. Ya. Dan Imam Filah Rahimahullah, sebentar lagi salat Isya ya. Kemudian barulah ditiupkan tiga kali sangkakala. Ya, ada nafkhatul faza, ada nafkhatul sa'ak, ada nafkhatul ba'as. Nah, ditiupkannya, tiupan yang pertama adalah nafkhatul faza, tiupan yang menakutkan. Jadi akan terdengar suara yang menakutkan di seluruh dunia, ya wafilah. Seluruh dunia akan mendengar suara yang menakutkan. Saat itu keyakinan saya yang terkuat adalah pernyataan pendapat para ulama bahwa saat itu orang beriman sudah tidak ada. suara ini menakutkan. Itu sebelum hari kiamat. Ya. Entah bagaimana suaranya, pernah saya mendengar di internet, di YouTube ya, ada suara menakutkan di Belanda, di Jerman, di Inggris. Bunyi suaranya gimana? Oh, nah kayak gitu. Oh, sampai di langit, terutama di Israel itu ada semacam hologram yang besar luar biasa. Orang-orang pada kebingungan. Itu di pagi hari. Nah, baru setelah itu ya, tiupan yang kedua, nafkhatus sa'at, tiupan yang menghancurkan, itulah kiamat. Nah, hancur semuanya, wa fil rahmakumullah. Maka tidak ada yang tersisa kecuali yang dikehendaki Allah, kata Rasulullah. Ya, siapakah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tetap tersisa, nantikan bahasannya setelah salat Isya berjamaah. Jangan kemana mana, tetap bersama kajian Hasanah Dakwah. Baik, kita akan dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masyaallah kan wa malam yashlam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qad dawta ala fi kitabihi al-karim bi qawlihi ya tadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mulai memasuki 7 hari dari pertemuan, perjalanan seseorang menuju dengan pertemuannya dengan Allah SWT. Nah, hari yang pertama adalah hari kiamat. Nah, bagaimana proses kiamat terjadi? Ya, ini ada gambaran bagaimana ketika proses kiamat itu diperintahkan Allah untuk terjadi, itu terkait dengan dilaksanakannya tugas malaikat Israfil. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu tayangan yang di sini diambil dari beberapa nas bahwa ternyata alam semesta yang kita hidup di dalamnya itu berbentuk trompet, berbentuk tanduk seperti tanduk. Nah, ujungnya inilah yang sepertinya yang disebut dengan Sidratul Muntaha atau Sidratul Muntaha, maaf. Sidroh itu artinya terminal, muntaha itu penghabisan. Artinya Sidrotul Muntaha ini adalah tempat Rasulullah SAW berakhir ketika naik Isra Mi'raj. Mi'rajnya itu ke sana. Nah, disitulah Rasulullah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Rasulullah mendapatkan perintah salat 5 waktu. Nah, ibarat makullah, ini ada satu tayangan yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah menggugah bagi kita untuk makin mengagungkan Allah SWT terkait dengan bagaimana kiamat ini terjadi secara singkat. Tadi sudah kita lihat bagaimana penjelasan. Jadi ketika Allah selalu ada menciptakan kita selesai, kalau Allah menciptakan sangkakala, lalu sangkakala ini diserahkan kepada Israfil. Allah perintahkan Israfil untuk menyimpan ujung sangkakala tadi di bulutnya. Sangkakala ini ternyata berbentuknya trompet dan seperti tanggung. Dan ini relevan dengan bentuk alam semesta juga seperti kita. Nah, apakah trompet itu alam semesta? Allah alam semesta. Yang jelas, antara trompet dan Israfil itu nyambut dengan alam semesta. Nah, maka tadi kemudian ada alam itu trompetnya, itu disimpan di mulutnya Israfil. Kebayang seumur Israfil diciptakan Allah, dia menyimpan, memegang dan memposisikan trompetnya seperti itu. Itu sampai nanti Allah perintahkan untuk dicium tiga kali. Jadi sekarang itu lagi nanti. Ya, boleh kepada Allah. Berkirim seperti itu, tapi lihatnya kepada Allah. Bayangan itu manusia, kebayangnya, statisnya mereka di software. Tercangkul-cangkul. Dan betapa besar kan dia. Andai kan alam semesta itu adalah trompet Israfil, berarti betapa besarnya Israfil. Dan Allah perintahkan untuk dicium tiga kali. Jawaban yang pertama apa tadi? Nafatus. Nafatul Fazat, tiupan yang melakukan. Mudah-mudahan kita tidak akan mendengar. Amin. Nah, tiupan yang kedua, Nafatul Sa'at, yaitu tiupan hancurnya alam semesta. Tiupan yang ketiga, Nafatul Ma'as. Nah, dari situ, perusahaan yang memang dapat, kita menemukan, dan juga dari dalil yang lain, menemukan ada 7 hari yang akan dilalui oleh semua jin dan manusia. Jalanannya bertemu dengan Allah di hari kekekalan. Surga kah atau neraka? Hari yang pertama adalah yang besar. Inilah hari hancurnya alam semesta. Di mana tidak ada orang beriman satupun yang menyaksikan hancurnya alam semesta. Yang menyaksikan adalah manusia yang terburuk yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawah. Ya, tadi kita sudah bahas. Ya. Nah, hancurnya alam semesta ini menghancurkan apapun yang ada di alam semesta kecuali Allah kehendaki. Ada 7 yang tidak hancur ketika alam semesta ini hancur. Yang pertama surga, kedua neraka, ketiga aras, keempat kursi, ya. Yang kelima, ini serupa lagi, ekor manusia, ya. Yang keenam, Allah sendiri, lupa Allah, nomor satu harusnya Allah SWT, siapa lagi? Surga, neraka, aras, kursi, ekor manusia, dan azazil. Azazil tidak mati, dia pingsan. Kenapa? Karena ajalnya di Yaumul Ba'ats, di sini di hari yang kedua Yaumul Ba'ats. Di sinilah dicabutnya nyawa Azazil. Di dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Kahfi dan Al-Araf. Anzirni ila yaumil yub'atsun, takutkan ajalku sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Idan tindakan minat. Kalau begitu untuk termasuk yang ditanggungkan aja. Jadi iblis matinya di sini. Kenapa iblis matinya di sini? Karena iblis ketika mati kata Rasulullah, tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit. Dan orang-orang ini terasa sakit luar biasa. Saking sakitnya iblis menjerit. Dan apabila iblis menjerit di muka bumi sebelum hari kiamat, maka semua makhluk akan mati karena kerasnya cerita iblis. Maka nanti dicabutnya di Yaumul Ba'ats sehingga tidak ada yang mati dan tidak ada yang merasakan sakit yang mendengar cerita Azazil. Karena Allah Ba'ats itu kan Allah Masyar luas luar biasa. Ya, itu ya benar-benar Allah. Gambarannya Prabowo pernah melihat film Avatar Eng lawan Raja Piozai. Hari di mana matinya Raja Piozai dipegang ke semua Avatar Eng kepalanya. Cahaya dari tubuhnya baru terbakar meleleh sedikit demi sedikit. Nah, kayak gitu. Itu pernah ada dibahas di dalam Intisari Hidayah. Bisa bagaimana matinya iblis menyakitkan luar biasa. Sehingga ceritanya lama sekali. Bisa sejam lebih kematiannya. Sakit nih waktu itu. Baik, maka keluar. Jadi ada 7 yang tidak hancur. Ya. Jangan lupa, ada 7 yang tidak hancur pada saat kiamat terjadi. Baik, yang pertama apa tadi? Allah. Yang kedua? Surga. Yang ketiga? Maka. Yang keempat? Aras. Yang kelima? Kursi. Yang keenam? Ekor manusia. Yang ketujuh? Azazil. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala melipat kalam semesta ini 3 kali. Sudah dibentangkan lagi 3 kali, lipat lagi. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menggenggamnya dan berkata, "Milik siapa alam semesta ini?" Tidak ada yang jawab karena semuanya sudah hancur. Semuanya sudah dimatikan Allah. Kepada itu dia tadi, tadi pingsan. Ketika tidak ada yang menjawab, di situ Allah mengatakan, "Milik aku yang Maha Kuasa. Milik Allah yang Maha Kuasa." Luar biasa. Lalu setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, memerintah membangunkan. Nah, yang pertama dibangunkan. Sebelum semua manusia dibangunkan, Allah perintahkan kepada para malaikat pemikul arsy Allah. Wa ya'muru lil malaikati alladziina yahmiluna arsy ay yakuna. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat pemikul arsy Allah. Itu bangun, maka bangunlah mereka. Setelah mereka bangun, kemudian Allah perintahkan kepada Israfil, "Hai Israfil, bangunlah kau." Nah, bangun Israfil. Pada saat itu, jadi malaikat pemikul arasy dibangunkan. Yang kedua, jadi siapa lagi? Israfil. Kenapa Israfil diperintahkan untuk bangun? Yaitu untuk meniup sangkakala yang ketiga, nafhatul ba'ats. Maka ditiupkanlah sangkakala tadi. Kemudian apa yang terjadi setelah sangkakala yang ditiupkan? Maka kemudian awan itu tertiup. Lalu awan itu pun menurunkan airnya. Maka alam mahsyar yang tadinya kering jadi hidup. Yang dimaksud hidup di situ bukan pemusnahan, bukan. Ya. Air tadi bukan untuk menumbuhkan alam asal, tetapi untuk membangunkan manusia dan jin. Dan yang pertama bangun dari kalangan makhluk, dari kalangan manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segitu. Pemakaman Baqi di ujung Masjid Nabawi. Nah, Rasulullah kemudian menuju pemakaman Baqi dan mereka pun dibangkitkan dan dikumpulkan bersamaku. Setelah itu aku menunggu penduduk Makkah, lalu mereka pun dihimpun bersamaku. Bangkit tuh para penduduk Makkah semua. Setelah penduduk Makkah bangkit, maka dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Dengan demikian aku dikumpulkan di antara dua tanah haram. Berarti pada saat itu Rasulullah berdiri di atas tanah antara Makkah dan Madinah. Antara Makkah dan Madinah. Hadis riwayat Imam Abdi Dunia dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ya. Kemudian semua manusia dibangkitkan setelah itu. Ya. Manusia dibangkitkan. Yang bangkit setelah itu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul pun dibangkitkan. Ketika mereka bangkit, semua manusia kemudian mengikutinya berdasarkan urutan kemuliaan. Ya, ya. Bangkit setelah para nabi dan rasul dan umat biasa adalah mereka yang imannya lebih banyak. Mereka yang ketika bangkit berdiri berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bangkit ini berjalan ke arah Allah Azza wa Jalla. Ya. Tadi ayatnya kita baca dalam rakaat pertama surat Al-Qiyamah. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari itu semua wajah menghadap ke depan, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan yang mereka memandang. La tazkuru nafsun siwaha ila nafsah. Saat itu dia tidak ingat siapapun. Dia lupa pada anaknya, dia lupa pada istrinya, dia lupa sama pacarnya, dia lupa sama dunianya. Hanya diri yang dia ingat. Dan cuma satu pertanyaan yang ada dalam dirinya, kemana saya akan melangkah? dan kemana saya akan berakhir? Al jannatu amil akhirah, surgakah al jannatu aminar, surgakah atau neraka? Itu yang ada dalam pikiran manusia. Jelaslah mereka. Nah, ada yang bangkit, kata Rasulullah SAW, setelah bangkit, ya, lalu dia berjalannya sempoyongan, kayak gitu. Kenapa? Seperti ditampar. Ya tahabbatu syaitan. Ya tata'ata fitoh yati fi firizlih. Ada sesuatu beban yang berat, seolah-olah dia sehingga jalannya siksa. Ditampar sama setan. Plak, seperti itu. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang memakan harta riba. Seperti di bawah, ditarik lehernya. Kemudian juga ada orang yang bangkit, lalu dia jatuh ke bawah, menjatuhkan tubuhnya, lalu dia merangkak. Jadi berjalan di atas wajahnya. Wajahnya itu dia geruskan ke tanah, ke permukaan tanah, sehingga hancur wajahnya. Itu orang yang, satu, membuka aib orang lain, dua, membuka aib dirinya sendiri di hadapan manusia. Macam-macam. Dan ada juga orang yang bangkit, kata Rasulullah. Ketika dia dibangkitkan, perutnya, dia memegang perutnya. Karena kesakitan dia menjerit-jerit. Sakit. Kubruk dia jatuh. Makin lama perutnya makin membesar. Faja'alana yaitu fulan haula. Maka orang-orang berputar mengelilinginya. Fulan mabika, wahai fulan, ada apa denganmu, wahai fulan? Ada apa fulan? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Loh, bukankah engkau ini orang yang dulu suka menyuruh kami berbuat baik dan mencegah kami dari berbuat mungkar? Betul, kata orang tadi. Kuntu amirukum bil ma'ruf wa anhaukum 'anil munkar. Aku betul orang yang menyuruh kalian berbuat baik dan mencegah kalian berbuat mungkar. Aku menyuruh kalian berbuat baik tapi aku tidak melakukan, dan aku menyerang kalian berbuat mungkar tapi aku melakukannya. Menjerit lagi dia hingga perutnya membesar sebesar rumahnya. Dia hanya berputar-putar. Setelah itu dia menarik perutnya sambil mundur. Ada juga orang yang bangkit, kemudian kepalanya dia pegang sakit. Makin lama kepalanya makin membesar. Oh, sombong. Sehingga dia berjalan dengan menyeret kepalanya. Ya. Semua itu terjadi menunjukkan apa yang dia alami dalam kondisi kematiannya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, kullu nasi yub'asu yawmal ba'si ka hayati mauti. Semua manusia akan dibangkitkan di yawmal ba'as, di padang mahsyar, menurut kondisi kematiannya. Saya punya tetangga meninggal ketika sujud, maka dia akan dibangkitkan dalam padang sujud. Ketika terbelah kuburnya, dia bangkit dalam padang sujud. Isof dan Nailah, dua orang sejoli, ya, Bak Romeo dan Juliet, ya, gadis dan remaja Mekah, ini berzinah di dalam Ka'bah. Ya, Allah kutuk mereka menjadi batu ketika nempel begini. Dasar orang Arab jahiliyah, gak sepugu di azabku Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kabilah fulan, bersyukurlah kita. Allah telah memuliakan putra-putri kita. Allah memilih mereka sebagai putra-putri yang terbaik. Allah mengabadikan kebersamaan mereka. Terus pukul di azabku Allah. Di gergaji itu mereka dipisahkan. Patung Isof di Bukit Marwa. Di Bukit Sofa. Di Bukit Marwa ada patung naik. Ketika ibadah haji, mereka mencampur penyembahan itu kepada ibadah haji, sa'i, dengan melumurkan darah dam mereka. Dam nusukkah, dam jibrankah. Darahnya itu dilumurkan ke jasad mereka. Lalu dipukul-pukulkan dengan membaca mantra-mantra dan meminta-minta kepada patung itu. Maka ketika Fathul Mekah, di satu Rasulullah akan melaksanakan sa'i, para sahabat pada diam. Ayo kita sa'i. Ya Rasulullah, di Bukit Safa dan Marwah masih ada dua patung. Patung Isof dan Nailah, dua sejoli yang berzina di dalam Ka'bah yang Allah kutuk menjadi batu. Loh, aku akan perintahkan kalian, hancurkan semua. Maka Ali diperintahkan menghancurkan patung Isof di Bukit Safa. Saat Nabi Waqas menghancurkan patung Nailah di Marwah. Baru turun saat itu firman Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Fala junaha 'alaikum ay tawafa bima. Sesungguhnya Safa Marwah bagian dari syiar Allah. Tidak menjadi dosa kalian sekarang melakukan sa'i karena sudah dihancurkan. Barulah para sahabat sa'i bersama Rasulullah dari Safa ke Marwah. Nah, nanti mereka dibangkitkan dalam keadaan berzina sehingga manusia menyaksikannya. Oh, kalian mati ketika berzina. Ketika Udinese melawan Inter Milan, ada seseorang dari Udinese yang Udinese apa yang putih hitam tuh? Lagi berjalan, tiba-tiba Israel mengejarnya. Dia mengejar bola, Israel mengejarnya. Dicabut nyawa tuh, terpontang-panting ke belakang. Nanti dia dibangunkan mengejar-ngejar bola. Ya, itu ya pilihan makhluk. Saya punya tetangga yang meninggal tenggelam. Yang tenggelam karena dia nelayan, pulang ke Ternate, katanya meninggal, tidak ditemukan jasadnya. Ada yang bilang jasadnya dimakan ikan hiu. Bagaimana nanti dibangkitkan ini? Dalam keadaan syahid tapi berdarah-darah. Allah satukan tubuhnya tapi berdarah-darah. Begitu pula para syuhada. Ya, inna syuhada yab'asuhumullahu kayati mauti bimastushhida. Sesungguhnya Allah membangkitkan para syuhada dengan kematiannya ketika bagaimana mereka syahid? Dengan cara apa mereka syahid? Launuhu launud dami, warnanya warna darah, warihuhu rihul miski, tapi harumnya harum minyak kasturi. Dari mana wangi ini? Oh, URB. Kenapa URB wangi ini? Syahid di Palestina. Syahid di Indonesia. Amin. Alhamdulillah ada yang mengaminkan ini anak soleh. Mudah-mudahan dia mengaminkan saya yang diijabah Allah. Ya, saya syahid jihad di Indonesia. Ya, sebentar lagi kita jihad ya, menurut Allah. Cina sudah di mana-mana. Tadi saya lihat Cina keluar dari pekerjaan satu perusahaannya lalu masuk ke komplek itu semuanya. Pribuminya hanya diam aja menyaksikan. Tegap badan-badannya itu tentara semua itu. Pakai seragam karyawan. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ya itulah dia. Baik. Nah, kemudian ketika semuanya sudah dibangkitkan, maka turunlah para malaikat yang Allah perintahkan. Ya malaikati, angzilu antum jami'an. Turun kalian semua malaikatku, kelilingi mereka. Maka turun semua malaikat mengawas dari kanan dan kiri, seperti narapidana yang digiring untuk keluar. Nah, para opsirnya itu di kanan kiri. Merajah mereka menjeramkan. Di dalam Quran surat Ibrahim, Allah menyatakan bumi yang saat itu kita pijak di yaumul mahsyar, di yaumul ba'as, ini semua terjadi di padang mahsyar. Ya, perempuan Allah. Nah, ini semua padang mahsyar. Di awal padang mahsyar sampai sini. Ini padang mahsyar. Ya, sampai sini padang mahsyar. Adapun ini adalah jembatan titian sirat. Dan ini 7 komplek neraka. Ini neraka Wail. Ini neraka Sakor. Ini neraka Hawiyah. Ini neraka Khutamah. Ini neraka Sa'ir. Ini neraka Jahim. Dan ini Jahannam. Inilah jembatan yang menghubungkan ujung padang mahsyar dengan tepi halaman surga. Nah, di sini ada Nahrul Haya. Ini ada sungai. Di sinilah manusia mandi untuk masuk ke dalam surga. Karena semua ahli surga, mereka akan dimandikan di Nahrul Haya, sungai kehidupan. Disitulah kita berubah menjadi secantik apa, setampan apa, setampan dan secantik amal ibadah kita. Ya, jadi enggak sebegini. Walaupun amal ibadah kita sedikit, tapi kita lebih tampan dari ini. Bagaimana tampannya? 99 kali lipatnya. Ya, jadi kita nanti 99 kali lebih tampan dari ini. Jadi tong hariwang. Pede ingkema insyaallah. Baik. Berkumpul semua orang-orang, ya para sekalian. Nah, Rasulullah menyebutkan Allah menggiring manusia di sini selama 50 ribu tahun. Yusyarun nasu fil jami 50 alf sana wa kana miqdaru yaumi ka alf sanati mimma ta'udun. Di pada ini untuk di hari ini, yaumul mahsyar, yaumul ba'ats sampai yaumul mahsyar. Nah, di sini selama 50 ribu tahun, yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Jadi kumaha ngitungna? 5 dikali 10 pangkat berapa? Pangkat 4 dikali 365 dikali 10 pangkat 3. Berapa hasilnya? Silakan hitung. 365 kali 5 berapa? Mau dihitung? 365 kali 5 5 2 2 3 18 kali 10 pangkat 7 tahun. 1825 dikali 10 dikali 10 pangkat 7. 7 teh 10 juta. Berarti 18.257.000 tahun. Kebayang tidak? Lalu masih digiring selama 40.000 tahun. Tidak ditanya sama Allah. Diam semuanya. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman. Tidak ada yang berkata-kata kecuali siapa yang Allah izinkan. Wa qala suhaba. Dan kata-katanya pun cocok dengan apa yang Allah tanyakan. Dan itu malaikat. Terdiam semuanya. Maka berkata mereka, ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Segerakanlah yaumul hisab. Segerakanlah yaumul hisab. Saking mereka tidak tahannya dengan suasana di padang mahsyar tadi. Kenapa? Karena macam-macam kita nanti di sana berhamba Allah. Pada saat itu kata Rasulullah, wa kana baina wa bainan babaidan syamsi qadru milan. Jarak antara mereka dengan matahari hanya 1 mil saja. Bapak Ibu, 1 ya. 1 mil kalau tidak salah adalah 1,56 km. Betul? Sementara antara kita dengan matahari sekarang itu jaraknya jutaan tahun cahaya. Umur peradaban manusia itu baru 8.000 tahun, belum sampai sepersekiannya untuk sampai ke matahari. Tapi cahaya matahari terasa panas kan? Jadi cahaya matahari yang sampai ke kita besok pagi itu yang jutaan tahun yang lalu terlepas dari matahari. Panasnya luar biasa. Lalu bagaimana nanti sekilo setengah, Bapak Ibu? Andaikan mil itu jarak benda. Karena ada mil juga ada alat yang digunakan oleh gadis-gadis Arab sekarang untuk mencelak mata mereka. Nah itu namanya mil. Tapi pirakungan sakilnya cuma sejengkal lah. Gak mungkin kan? Maksud saya kemungkinan besar ini 1,56 km. Allahu Akbar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Wa antum tusharuna fil masari hufatan. Kalian digiring di padang mahsyar dalam keadaan satu tanpa alas kaki, alias nyeker men, bukan knicker men, bukan weden men, bukan bata, bukan Edward Forer, bukan, semuanya nyeker men, tanpa alas kaki, urutan telanjang bulat, tanpa pakaian. Ya Rasulullah, hakan biduni libas, kata Siti Aisyah. Betul ya Rasulullah, tanpa pakaian. Naam ya Aisyah, biduni libas, hakan. Dan ya Rasulullah, ya adzir jalwan ya sayang zulum ba'dum ba'dan. Wahai Rasulullah, kalau mereka tidak berpakaian, nanti laki-laki dan perempuan saling melihat kehormatan mereka. Tersenyum Rasulullah, ya Aisyah, al-amru yawma idin asyadu min ayyuhumahum talik. Wahai Aisyah, perkara pada saat itu dahsyat sekali. Orang tidak akan sempat lirik. Ada. Kan tadi kata Allah, wujuhun yawmaidhin nadirah, semua wajah mengedadah ke depan. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka memandang. Tidak akan langsung sempat dari kiri kanan. Dan cuma satu hal yang dipikirkan, di mana saya nanti, di mana saya nanti. Seperti itu. Semua wajah para malaikat tegang, keras, langit terang luar biasa. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat. Ingatlah pada hari di mana bumi kalian pada saat itu bukan bumi yang dulu dan juga langit bukan langit yang dulu. Beda pokok nama. Lebih dahsyat di Karbala. Ya, yeah. Karbal, karbun dan bala. Karbun teh petaka, karbun tuh kesusahan, penderitaan, bala petaka. Itu kiblatnya orang Syiah. Lebih dahsyat daripada kiblatnya orang Syiah. Itu yang bilang. Kemudian bersucuran keringat mereka. Uminhum mayaltaqila ka'bai, ada sampai kedua mata kakinya, ada sampai kedua lututnya. Au ila wasati, atau sampai pusatnya. Wa minhum mali jamal urukuyul jaman, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Jadi terbayang dia berkali-kali tenggelam. Berapa lama? 40.000 tahun. Kemudian manusia akan menyaksikan binatang Allah tumbuhkan, ada Allah muncul dari tanah di padang mahsyar. Kalau mereka menyaksikan bagaimana Allah mempersatukan tulang demi tulang binatang itu. Lalu binatang itu setelah tulang-tulang demi tulang bersatu, lalu dibalut dengan daging, lalu daging dibalut dengan kulit, maka Allah meniupkan turun dan memerintahkan mereka hidup. Setelah mereka hidup, lalu mereka saling menerkam dan saling membunuh. Yang mati terbunuh, lalu Allah hancurkan menjadi tanah. Terus begitu sambil berjalan tuh. Maka di saat itulah mereka berkata, wa qala al kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduhai, kiranya aku menjadi tanah seperti binatang itu, maka aku tidak akan merasakan bagaimana dahsyatnya yaumul mahsyar ini, yaumul ba'ats ini. Yaumul ba'ats dan yaumul mahsyar hampir sama karena terjadi di tempat yang sama. Ya. Imam Ibnu Rahimahullah, kemudian apa yang terjadi pada setelah itu pada Mbak Allah? Ya. Ada beberapa orang yang kemudian berpakaian, manusia yang kembali berpakaian. Ya. Siapa yang pertama kali berpakaian? Rasulullah menyebutkan malaikat Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahimlah seseorang yang menjahit pakaian dengan tangannya sendiri sehingga auratnya tertutup dengan rapi. Apakah Nabi Adam tidak rapi? Rapi. Cuma Nabi Adam tidak menjahitnya. Jadi tidak ada kesan modenya. Jadi teka tingali siga baju natengan pembungkus saja. Sederhana. Adapun Nabi Ibrahim itu yang diukur. Jadi Nabi Ibrahim ini tukang jahit. Apa ya namanya ya? Ibrahim alaihissalam tailor gitu. Ya, nanti Nabi Ibrahim yang pertama kali berpakaian. Lalu kemudian kaum muslimin pun berpakaian. Kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa kita umat Islam tidak selama itu. Innal mu'minina wal mu'minat la tatundu waqtuhum fil mahsyari lakinna sa'atan qalilatan hum yash'uruna bi sa'atin qalilah. Sesungguhnya orang-orang beriman laki-laki dan perempuan mereka tidak lama di padang mahsyar. Mereka hanya singkat saja. Kenapa? Karena amal-amalannya sudah jelas. Dan keburukannya sudah Allah segerakan siksanya di dunia. Di akhirat mereka tidak disiksa. Ini kata Rasulullah. Ummati hadi ummatun marhumatun. Laisalah adabun fil akhirah. Umatku adalah umat yang Allah rahmati. Allah tidak akan menyiksa mereka di akhirat. Lakinna adabuha fid dunya. Siksaannya Allah segerakan di dunia. Alhamdulillah. Dengan apa Allah mensegerakan siksa kita di dunia sehingga di akhirat kita tidak disiksa? Al-fitanu dengan huru hara. Jadi panasnya geopolitik di dunia sekarang, itulah cara Allah menyiksa kita. Sabar ibarat ulah pindah ke tetangga sebelah. Tetap harus istiqomah. Panas memang Ustaz, itulah cara Allah menghabiskan dosa kita. Ya, sehingga di dunia menang nomor dua, kaduana di akhirat pun menang tidak disiksa. Misalnya. Kemudian yang kedua dengan gempa bumi, maksudnya dengan bencana. Disebutkan gempa bumi, tapi yang dimaksud adalah bencana. Dengan bencana alam. Jadi mereka meninggal karena bencana alam, tsunami kah, gempa kah, longsor kah, itu siksaannya di dunia. Sehingga di akhirat dia tidak disiksa. Maka sebentar nanti di padang mahsyar, di yaumul ba'ats sebentar, di yaumul mahsyar sebentar ya. Ini yang ketiga, yaumul mahsyar. Yaumul mahsyari. Ya. Kejadian demi kejadian itu adalah di padang mahsyar. Ya. Kita dalam keadaan tanpa alas, kaki telanjang, bercucuran keringat, kemudian gurlan tidak dihitan, ya. Nah, disaksikannya orang-orang tadi yang menyaksikan bagaimana binatang berkelahi itu juga di sana. Dan di sini pula ada yang namanya syafaat, ya. Dan di sini pula ada yang namanya telaga. Itu di padang mahsyar. Nah, semuanya berpakaian orang beriman, maka kemudian Rasulullah menjelaskan. Thumma antum satakumuna amama rabbikum biduni mutarajimin biduni wazirin waduni zamirin. Kemudian kalian akan berdiri di hadapan Tuhan kalian sendirian, fardan-fardan, sendirian, tanpa penterjemah, tanpa pendamping, tanpa teman. Allah akan berkata-kata kepada kita langsung. Kita pada saat itu tidak melihat Allah, tapi Allah serasa ada di hadapan kita. Kita hanya mendengar suaranya. Allah langsung mubasyaratan yukallimun nasa. Allah mubasyarah langsung bertanya pada manusia. Yang pertama, umruka kaifasta tasna' bi umrik? Apa yang kau lakukan dengan umurmu? Umurmu kau habiskan untuk apa? Ya. Maka pada saat itu mulut kita terkunci, yang bicara mata kita. Seumur hidupnya matanya digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Telinganya bicara, tangannya bicara, rambutnya bicara, anggota tubuhnya bicara, kecuali mulut. Kemudian ilmu digunakan untuk apa? Aku berikan ilmu kepadamu, kau gunakan untuk apa? Yang ketiga, aku berikan harta kepadamu, kau dapatkan dari mana? Lalu kau habiskan untuk apa? Kemudian jasadmu, tubuhmu, kau gunakan untuk apa? To contest ya Allah, di kontes Miss Universe dan Putri Indonesia. Ah, siap. Benang tahari tamu. diseret sama malaikat, disiksa na'udzubillah. Langsung tuh saat itu mereka tidak dihisab. Di antara mereka ada yang tidak sampai ke hari yang dihisab. Langsung mereka diseret ke neraka. Fala nukimu yaumal kiamati lahumul wazna. Fala nukimu lahum yaumal kiamati wazna. Pada saat itu mereka tidak akan dihisab, langsung diseret sama malaikat. Ada nanti orang-orang yang diseret dari padang mahsyar itu langsung. Terus tidak melalui yaumul hisab, tidak melalui yaumul mizan. Langsung ke yaumul jaza hari yang ke-6 terus masuk. Siapa mereka? Nanti kita bahas di bahasan hari-hari ini. Nanti ini kita bahas juga yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, yaumul akhir atau yaumul hulud. Ya, kita masih di sini wafilah. Nah, kemudian setelah